Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa rasulina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita harus selalu berusaha bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat yang tidak pernah berhenti dan tidak ada tepi yang Allah berikan kepada kita setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik. Dan nikmat terbesar adalah nikmat ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang melahirkan iman dan amal soleh. Nikmat diberikan kesempatan untuk beribadah. Nikmat diberikan taufik untuk bisa melangkahkan kaki ke salah satu rumah-rumah Allah di jam-jam, di antara jam-jam terbaik. Burikali ummati fi bukuriha, umatku itu diberkahi di waktu pagi. Dan memang tidak mudah, tapi ada upaya, ada pahala. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah dalam Majmu' Rasail beliau ketika membahas tentang berwudu dengan sempurna pada saat cuaca dingin, suhu dingin, beliau mengatakan bahwa wala raiba anna isbaghul wudu'i fil bard atau fil bard yashuqu 'ala nafsi wa ta'allamu bihi. Tanpa diragukan lagi bahwa menyempurnakan wudu pada saat dingin itu sulit bagi jiwa, kan dinginnya. Kita aja yang mentok-mentok dingin itu berapa sih? Jakarta berapa sih dingin? Jakarta 22, bisa? Masa? Puncak berapa? Atau kamar antum berapa? Mentok-mentok kan 16 ya. Berapa PK? Paling 2 PK. 16, kita lupa pakai selimut, kaos tipis saja tuh pas bangun gak enak banget dan berat banget untuk wudu. Bayangin gak sih yang tinggal di 4 musim, musim dingin, 0 derajat, atau minus. Terus dinginnya tuh kering. Itu gak mudah untuk wudu jam 3 pagi, wudu jam 2, atau jam 3 malam, jam 2 malam, itu susah. Ya syukur ala nafsi, susah bagi jiwa. Dan jiwa itu merasakan gak nyaman, bahkan merasakan sakit. Maka lihat berikutnya ini poin. Kita kan gak bahas bab wudu, tapi ini poinnya. Wa kullu ma yu'limun nufus atau yu'limun nufusa, wa kullu ma yu'limun nufusa wa yashuqu alayhi fa innahu kaffaratun lidhunub. semua hal yang membuat jiwa itu gak nyaman, sakit, tapi bukan sakit ini ya, bukan sakit jiwa, bukan, tapi maksudnya sedih, terus tergoncang, wasyuku alaiha, dan merasa berat, fa innahu kafaratun lidzunub, maka itu akan menjadi penggugur dosa bagi kita, penggugur dosa. Jadi kalau konteksnya misalnya kajian kita emang berat, kajian ba'da subuh tuh berat, gak mudah. Tapi yakinlah bahwa semua yang sulit dijalani oleh jiwa, asal benar, asal ikhlas, asal on track di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka salah satu fungsinya adalah kafaratun lidzunub, itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Rabbul Alamin yang telah memberikan kita taufik sehingga kita bisa duduk bersimpuh di salah satu rumah-rumah Allah dalam rangka beribadah, dan semoga Allah terima amal ibadah kita, amin ya Rabbul Alamin. Sebagaimana selalu minta ilmu yang bermanfaat, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan perbanyaklah salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, kita kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah dalam hadis Abu Hurairah. Kemarin kita sudah membahas tentang la yakhunuhu wa la yakdibuhu wa la yakhdhuluhu. Kita akan lanjutkan pembahasan ini dengan segala kelemahan dan keterbatasan kita. Tafadhal. Assalamualaikum. Iya. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ولأستاذنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال الإمام محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين النووي رحمه الله تعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله. كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه. التقوى ها هنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. طيب الحمد لله جزاكم الله خيرا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Berkata Imam Nawawi semoga Allah merahmati beliau rahmah wasi'ah. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه dari أبو هريرة رضي الله تعالى عنه semoga Allah meridai beliau. Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslim akhul Muslim, seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lain. La yakhunuhu wa la yakdhibuhu wa la yakhdhuluhu. Dia tidak akan mengkhianati saudaranya. Dia tidak akan berbohong atau membohongi saudaranya, dan dia tidak akan meninggalkan saudaranya yang lagi butuh dan kesulitan tanpa dia tolong, selama dia mampu atau tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Dan itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, kullul muslim 'alal muslim haramun 'irduhu wa maluhu wa damuhu. Seorang muslim yang satu atas muslim yang lain itu haram untuk mengganggu kehormatannya, hartanya, dan darahnya. Jadi sekali lagi, kita gak boleh menyentuh kehormatan seorang muslim atau keluarganya, istrinya, atau anak-anaknya. Gak boleh disentuh secara, tentu saja secara negatif. Wa maluhu, dan gak boleh ambil harta, dan gak boleh menumpahkan darahnya, melukainya, apalagi membunuh. Dan ini sudah kita bahas beberapa kali bahwa inilah induk dari kezoliman kepada pihak lain. Sebagaimana dijelaskan para ulama bahwa kezoliman itu macam-macam, induknya adalah kehormatan, harta, dan diri atau darah. Mayoritas akan lari ke sana. Kalau nggak kita ambil uang orang, atau mungkin melukai orang, atau kehormatan dia, nama baik dia, atau kehormatan yang berkaitan dengan pelecehan dan seterusnya. Jadi itu gak boleh disentuh, itu haram. Dan kita sudah bahas haramnya seperti keharaman tanah haram, keharaman bulan Dzulhijjah, dan keharaman hari-hari haji. Jadi bukan haram yang sederhana, bukan haram yang kecil. Dan kita tahu bersama-sama di Mekah itu gak ada istilah dosa kecil. Mekah itu, kita, dosa di Mekah itu semua dosa besar, gak ada dosa kecil. Jadi hati-hati dengan ngezolimin orang, khususnya tiga hal ini. Lalu Nabi SAW melanjutkan, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Dalam riwayat yang lain, persis riwayat setelah hadis ini, hadis berikutnya yang masih diriwayatkan Abu Hurairah dalam hadis Muslim, at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Takwa itu di sini sambil Nabi SAW menunjuk ke dada beliau, menunjuk ke arah qalb. Tiga kali, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini, dan takwa itu di sini. Hadirin yang Allah muliakan, inilah yang ingin kita tekankan sebelum kita tutup dengan poin terakhir. Bihasabi mri'in minasyar an yahkira akhahul muslim. Nanti kita bahas bi'idnillah. Hadirin yang Allah muliakan, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Ini menunjukkan bahwa inti dari ketakwaan adalah di qalbu, atau yang biasa kita terjemahkan dengan hati, terjemahan urf dengan hati. Jadi inti ketakwaan itu ada di hati atau di qalbu. Maksudnya apa? Ini harus kita dudukkan karena banyak kita ini kurang tepat dalam memaknainya gitu loh. Mas enggak sholat, kan yang penting hati mas gitu, yang penting hati. Kemarin aku ikut kajian, takwa tuh di hati mas, makanya mas ngaji, oh kita yang diceramahin, padahal dia enggak sholat Jumat atau enggak sholat zuhur misalnya, makanya ngaji mas, penting itu. Mbak, alangkah indahnya kita nih sebagai muslimah itu menutup aurat. Yang penting aku tuh jilbabin hati. Hati itu yang paling penting. Sering kali kita dengar kalimat-kalimat seperti itu di masyarakat kita. Dan tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada seluruh pihak dan saudara-saudara kita. Tapi apakah itu maksud at-taqwa hahuna? Takwa itu di hati atau di qalb. Ternyata hadis ini harus dipadukan dengan hadis yang lain, hadis Bukhari Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wa hiya qalbu." Ketahuilah di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, semua jasad baik. Semua jasad baik. Kepala baik, mata baik, lisan baik, telinga baik, tangan baik, kaki baik, semua tubuh baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Dan apabila jasad segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh jasad kita. Mata rusak, lisan rusak, telinga rusak, tangan rusak, kaki rusak, cara berpikir rusak, semua rusak. Apa segumpal daging itu? Ala wahil qalbu. Ketahuilah segumpal daging itu adalah qalbu. Yang biasa kita terjemahkan dengan hati. Maka inti atau makna dari takwa itu di sini adalah inti ketakwaan di hati. Yang apabila hati kita bertakwa, maka semuanya bertakwa. Tangan bertakwa, kaki bertakwa, mata bertakwa, kepala bertakwa, rambut bertakwa, aurat kita bertakwa, semua bertakwa. Dan kalau hati kita bermasalah dalam ketakwaan, semua bermasalah. Itu poin hadirin sekalian. Jadi at-taqwa hahuna itu, oh ini intinya. Yang kalau ini baik, semuanya baik. Sebagian ulama klasik kita menggunakan istilah atau diksi raja. Bagaimana Abu Hurairah? Al-qalbu malikun wal-a'da'u junuduhu. Hati itu ibarat raja. Lalu anggota tubuh yang lain, itu pasukannya. Itu prajurit. Jadi, hati itu raja. Yang lain itu pasukan. Jadi decision maker itu hati. Yang memutuskan, yang membuat kebijakan dalam diri kita. Apa yang kita bicarakan, diksi apa yang kita gunakan, lalu apakah kita mau jatuhkan orang ini atau kita jaga orang ini, apakah kita mau diamkan atau kita kasih masukan, kalau kasih nasihat, apakah nasihatnya itu dengan kalimat yang pedas dan tajam atau kalimat yang lemah lembut, semuanya itu hati, hati yang ngatur semua. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Jika baik maka semuanya baik, kalau buruk semuanya buruk. Dan ini raja. Kalau rajanya baik, maka kebijakan semua akan baik. Kalau rajanya bermasalah, maka semua akan bermasalah. Kebijakan akan zalim. Terus semua menderita, semua merasa terzalimi, semua ekonomi goncang di negeri tersebut. Keamanan jadi menurun semuanya. Nah, ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama hadirin. At-taqwa hahuna, inti ketakwaan. semoga Allah muliakan, maka memberikan perhatian besar kepada kesehatan hati kita, kebersihan hati kita adalah sebuah hal yang tidak bisa ditawar, tidak bisa dinego. Bahkan itu harus jadi prioritas. Itu harus jadi prioritas. Karena ini adalah penentu. Kalau hati kita bersih, semuanya akan enak. Hati kita kotor, semua akan bermasalah. Ini yang organ atau dialah yang Allah kasih peran untuk menentukan bahagia atau tidaknya seseorang, tenang atau paniknya seseorang, sabar atau tidaknya seseorang. Bahkan hadirin, ini yang menentukan atau hal yang sangat menentukan bermanfaat atau tidaknya ilmu kita. Bermanfaat atau tidaknya ilmu kita. Artinya, banyaknya ilmu yang kita pelajari atau kita miliki itu bisa tidak bermanfaat, bisa seperti hilang dan tidak ada wujudnya dalam keseharian. Padahal kalau ditanya, bisa. Penyebabnya adalah hati yang bermasalah. Penyebabnya adalah hati yang bermasalah. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, para ulama memberikan penekanan bahwa sebelum kita belajar ilmu yang banyak, yang dalam, yang luas, yang pertama kali harus kita lakukan adalah bersihkan hati. Sebagaimana yang dijelaskan para ulama seperti Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, ketika beliau menjelaskan tentang bagaimana mendapatkan ilmu yang bermanfaat, beliau menjelaskan yang pertama, bersihkan hati dulu. Beliau sampaikan tentang poin membersihkan hati sebelum berbicara tentang pentingnya menghafal, pentingnya membaca, pentingnya datang ke kajian, pentingnya mengejar, pentingnya memanfaatkan waktu, lalu pentingnya murojaah. Murojaah itu mengulang kembali, hadir di majelis, semua. Itu setelah poin bersihkan hati. Kenapa demikian? Nah, ini menarik hadirin. Kenapa ini jadi poin pertama? Karena hati adalah tempatnya ilmu. Hati itu tempatnya ilmu. Al-Quran dan hadis itu yang kita dengarkan, kita pelajari, yang kita baca di majelis-majelis ilmu, atau kita baca dalam sebuah buku, itu nanti akan masuknya ke hati. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 49, bal huwa ayatun bayyinat fi suduril ladzina utul ilma. Bal huwa ayatun bayyinat, Al-Qur'an itu adalah ayat-ayat yang nyata. Bahkan Al-Quran itu ayat-ayat yang nyata. Bal huwa ayatun bayyinat, ayat yang nyata. Di mana tempatnya? Fi suduril ladina utul ilma, di dalam dada orang-orang yang berilmu. Dada, hati. Di dalam dada kita. Jadi ini tempatnya ilmu, ada. Tempatnya ilmu. Dari sinilah kita mengerti kenapa ya gue tuh ngaji bertahun-tahun kok gak ada perubahan ya? Gue padahal ngerti. Anda melupakan satu hal besar. Sudah prioritaskan, sudah kasih perhatian belum buat hati kita? Itu, karena ini tempat hadirin. Tempat. Kalau tempatnya kotor, rusak, maka akan mempengaruhi sesuatu yang ditaruh di sana. Dan semua hal yang bernilai, yang mewah, itu butuh tempat yang proper, yang bagus, yang bersih, yang kondusif, semua begitu. Itu demikian. Kita beli daging mahal misalnya. Daging mahal apa nih? A5 ya, A5. Masya Allah. Anak daging ngerti ini. Kok anak daging sih? Ya kan kalau suka sepeda kan anak sepeda. Suka bola, anak bola. Suka daging, anak daging. Masya Allah. A5. Tapi kulkas antum, freezer antum rusak. Kira-kira tuh daging gimana hadirin? Bisa rusak juga. Ada kulkas, apalagi kalau nggak punya freezer atau kulkas, ya nggak bisa disimpan. Sesimpel itu. Dan semakin berharga, tempat penyimpanannya itu harus semakin bagus. Makanya banyak orang surat-surat berharganya nggak ditaruh di rumah. Taruh di safety box misalnya. Padahal rumahnya udah ada security, ada CCTV semuanya. Tapi mas taruh di mana? Oh kalau saya surat-surat gitu nggak taruh di rumah. Kenapa mas? Safety. Kita butuh tempat yang lebih aman. Kan begitu hadir. Kalau antum gak punya garasi atau tempat parkir, jangan beli mobil mewah. Repot taruh di mana. Dan salah naruh, hilang tuh mobil. Jangankan mobilnya hilang. Wong spionnya hilang aja. Orang garuk-garuk kepala bingung aja. Spionnya hilang. Itu baru spion. Bahkan kalau mobil, jangan kan spion. Stikernya hilang aja repot hadirin. Stikernya. Jadi hadirin Allah muliakan. Maka kita butuh garasi atau tempat parkir yang aman, yang bagus, yang bersih. Semua begitu. Tanya ibu-ibu yang punya tas-tas yang mewah, branded. Kira-kira mereka punya lemari tas apa enggak? Atau taruh di gudang? Habis pakai langsung dilempar gitu ke gudang, gak ada. Ada tas-tas mewah, ada apa? Ada tempat tasnya gitu. Terus ditaruh di lemari, dibersihin. Ada ada sosok, ada teman jemaah itu pelihara kucing. Kucingnya tuh kucing yang apa ini tuh? Bukan kucing lokal, kucing luar. Itu ditaruh di sebuah ruangan. Ada dua atau tiga ruangan. Itu ruangannya insya Allah ya lebih bersih daripada kos-kosan kita atau rumah kontrakan kita. Bersih, dibersihkan sehari dua kali, kinclong bersih. kucingnya tuh semi, kayak semi macan gitu Raden. Tinggi banget segini saya. Itu ruangan tuh kucing bersih, Masya Allah. Kenapa? Ini bukan kucing sembarangan. Semua demikian. Tanya yang pencinta hewan kalau dia ini, dia harus siapkan tempatnya. Maka sebuah blunder ketika kita rajin ngaji, ketika kita rajin kekajian, ketika kita rajin ngikutin ilmu, tapi kita tidak punya waktu untuk membersihkan hati kita yang merupakan tempatnya ketakwaan dan tempatnya ilmu. Itu salah satu penyebab mengapa ada orang ngaji bertahun-tahun gak ada perubahan. Padahal rajin datang, rajin ini. Karena mereka atau karena dia tersebut tidak memperhatikan hatinya. Tidak gak menata keikhlasan, ketawaduan. Gak punya waktu sama sekali untuk introspeksi hati saya itu bagaimana. Gak pernah belajar tentang hati, gak ada penekanan tentang hati. Bahkan meremehkan, ah itu gak penting gitu. Itu keliru. Padahal hati itu paling sulit ditaklukkan dan salah satu hal yang paling misterius di dunia. Oh iya, sebagian ulama klasik mengatakan saking misteriusnya dan saking gak bisa ditebaknya hati. Saya berpikir tuh hati bukan bagian dari diri saya loh. Karena kalau tangan gampang, tinggal diatur kanan-kanan, mata tinggalin. Tapi hati, oh susah. Kaki itu diperintah tuh gampang, hati diperintah, oh nanti dulu. Antum pernah gak merintahkan hati? Atau kita pernah gak merintahkan hati kita untuk khusyuk ketika sholat subuh atau zuhur? Gak mau sama sekali tuh, gak mau. Tapi kaki diperintahkan ke masjid dan mau langkah, mau kaki. Tangan disuruh ngambil air wudhu, mau. Tapi hati disuruh khusyuk, enggak. Hati tadi, tangan disuruh ambil air wudhu, mau. Tapi hati disuruh khusyuk untuk wudhu, enggak mau. Lari ke sana lah, loncat ke sini lah. Susah. Ada orang belajar jauh-jauh. Mas mau kemana mas? Saya mau ke Eropa nih, ngapain? Ada alat baru, saya harus ngerti gimana cara menggunakannya. Berangkat ya dia tuh. Training. Seminggu, dua minggu untuk mempelajari bagaimana mengoperasikan alat baru. Itu alat baru bisa belajar ke sana. Ini dalam diri kita, hati kita, gak pernah belajar. Karena ini paling sulit ditaklukkan. Al-Imam Ibn Munkadir. Julukan beliau Sayyidul Qurra. Pemimpinnya para qori. Di masa itu loh. Itu nama-nama besar. Sekilas info, Al-Imam Ibn Munkadir salah satu guru dari Imam Malik. Imam Malik guru dari Imam Syafi'i. Ini nama besar di dunia ilmu. Beliau mengatakan, Kabattu nafsi arba'ina sana hatta staqamat. Kata beliau, saya berjuang mengontrol hati dan jiwa saya selama 40 tahun sampai hati itu baru mau istiqomah diatur sama saya. 40 tahun. Sayyidul Qurra, pemimpinnya para qari, 40 tahun baru istiqomah, kata Ibn Munkadir. Lalu kita tenang-tenang aja, kita merasa kalau udah gue datang, udah. Enggak. Ini PR besar hadirin. At-taqwa hahuna. Inti ketakwaan di sini. Inti ketakwaan tuh di sini. Itu poin. Jangan pernah remehkan wadah-wadah tuh penting, penting, penting. bukunya bagus-bagus hadirin. Buku-buku induk ilmu tuh dia, beliau punya. Pernah suatu ketika beliau harus safar berbulan-bulan, akhirnya rak bukunya itu lupa beliau bersihkan. Dan bukan lupa pergi, lupa nitip gitu, tolong bersihkan. Enggak, dia beliau pergi berbulan-bulan dan lupa bilang tolong bersihkan rak buku saya. Begitu pulang habis tuh buku, makan rayap, makan ini segala macam. Jadi bukunya bagus, tapi begitu tempatnya kotor, rusak tuh buku. Nah itu kan ilmu secara fisik, buku gitu loh, tempat secara fisik. Sama kalau ilmu secara ini dimasukkan ke dalam hati kita, dan hati kita kotor, kotor dengan dosa, maksiat, lalu gak ikhlas segala macam, rusak hadirin. Bahwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Ini ayat-ayat Quran ini larinya masuknya tuh ke sana. Fi sudur. Dan yang lebih bermasalah lagi, kita lupa memberikan perhatian terhadap hati kita yang ada dalam dada kita, tapi di waktu yang sama musuh kita tidak pernah lupa dalam masalah ini. Allah yang berfirman, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu yang memberikan was-was kemana? Sudur, ke dada manusia. Ada apa di dada? Hati itu hadir. Kita lupa mempertahankan, tapi musuh kita enggak lupa. Lihat bagaimana musuh kita ngerti mana yang harus diserang. Allah enggak mengatakan alladzi yuwaswisu fi arjulin nas gitu loh, yang memberikan waswas ke kakinya manusia. Enggak. Alladzi yuwaswisu fi aidin nas, yang memberikan waswas ke tangannya manusia. Bukan tangan yang diserang sama syaitan hadirin. Alladzi yuwaswisu fi butunin nas, yang memberikan waswas atau menggoda, menyerang perutnya manusia. Enggak. Alladzi yuwaswisu fi sudur. Sudur yang senantiasa memberikan yuwaswis, memberikan waswas, serangan, godaan kemana? Ke hati. Setan tuh ngerti cara bermain, adik. Mana yang harus diserang tuh ngerti. Bagaimana menjatuhkan kita dengan sangat efektif. Mana kelemahan, mana yang nentuin, mana intinya, mana nukleusnya, mana apa core-nya. Kalau manusia diserang itu berantakan semuanya gitu. Makanya diserang itu. Dan kita enggak ngerti. Kita akan harusnya defense, kita harus bertahan. Tapi kita enggak tahu mana yang harus kita pertahankan di skala prioritas kita. Dan seringkali khususnya kita dalam apa namanya, dalam proses perjalanan hijrah sebenarnya, itu seringkali fokus pada anggota tubuh yang lain. Dan itu bagus, bagus. Tapi kalau kita bisa fokus ke anggota tubuh yang lain, kok hati kita dicuekin? Padahal disitulah ditembak terus. Dan kalb ini tuh sangat-sangat secara karakter itu sangat-sangat labil. Summiya qalbu qalban litaqallubihi, kata para ulama. Ini dinamakan qalb karena taqallub. Taqallub itu inkonsisten, labil, berbolak-balik. Taqallub itu berbolak-balik. Gitu. Makanya jangan pernah berpikir terlalu simpel bahwa ketika kita bisa khusyuk pada salat-salat subuh, kita pasti khusyuk di salat duhur. Oh, belum tentu. So berubah lagi hati kita. Berubah. Berubah dia. Ada orang tuh di depan Ka'bah dengan mata berkaca-kaca, ekspresi yang menunjukkan kejujuran menunjukkan nahsabu kadzalik wallahu hasibu wala nuzaki alai ahad. Terus dia katakan, saya akan berubah. Saya akan berubah, saya akan berubah. Lalu air matanya mulai menetes. Dan ekspresi keseriusan benar-benar terlihat. Begitu pulang tanah air, hilang hadirin, hilang. Apakah waktu bicara itu munafik? Belum tentu. Bisa jadi jujur. Tapi enggak dipertahankan itu hati. Dipikir kalau udah mantep gitu depan Ka'bah, tanpa harus dijaga, tanpa harus dikasih asupan, akan bagus terus. Enggak. Dan ini kan sangat logis hadirin. Di antara antum tuh ada yang berjuang di gym sampai six pack. Begitu antum six pack hari ini, emang bisa dipastikan bulan depan antum six pack juga? Enggak kan? Ketika antum six pack, euforia misalnya. Ada, alhamdulillah, ada six pack nih. Ayo kita makan-makan ya. Siang ini gazebo. Gitu. Sore, sop kaki. Masya Allah. Paginya nasi uduk. Dengan full package. Sate ati, ampela, usus, gorengan, dengan berbagai macam varian, tempe, tahu isi, tahu pong, bala-bala, bakwan, risol, segala macam. Terus habis selesai nasi uduk jam 10 brunch, makan lagi omelet, segala macam. Siang, kira-kira 2 minggu lagi berapa pack tuh? One pack gitu, balik lagi. Jangan berpikir Anda, badan Anda bagus hari ini, bulan depan bagus juga. Siapa yang jamin? Itu perut. Hati itu lebih ribet dari itu. Hati lebih ribet. Nah kok kita gak nata itu? Gak dijaga. Kita biarkan semua data rusak itu masuk. Yang berantakan semua hadirin. Akhirnya enggak bertakwa. Ada banyak orang dan kita bisa jadi salah satu dari mereka. Kita semua Ramadan gitu kan, Ramadan nangis gitu. Idul Fitri peluk. Lupa habis itu. Karena enggak dijaga hadirin. Akhirnya momentum lepas. Ini susahnya minta. Ini inti dan ini tempatnya ilmu. Ilmu bermanfaat atau tidak, salah satu tolokurnya tuh ini. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, tanamkan dan jaga baik-baik. Makanya kata Allah, wa inna wi'a'al ilmi al-qalbu wa wasakhul wi'a'i yu'akkiruhu wa yughayyiru ma fi. Sesungguhnya wadahnya ilmu itu hati. Kotornya hati atau wadah itu mempengaruhi dan merusak, mengotori apa yang ada dalam wadah tersebut. Lalu para ulama mengatakan, وَبِحَسَبِ طَحَارَةِ الْقَلْبِ يَدَخُلُهُ الْعِلْمُ. Sesuai dengan kadar kebersihan hati, sekadar itulah ilmu yang masuk ke dalam diri kita. Jadi kalau kebersihan hati kita 20%, maka ilmu nafik kita 20%. Kalau kebersihan hati kita 40%, maka ilmu yang bermanfaat itu 40%. Kalau kebersihan hati kita 70%, maka ilmu yang bermanfaat masuk 70%. Begitu. Wa idza azdada taharatuhu izdada qabiliyatuhu lil ilm. Dan kalau hati semakin bersih, bertambah bersih, maka semangat untuk mendapatkan ilmu juga semakin besar. Gitu. Respon terhadap ilmu pun semakin besar, respon semakin baik. Gitu. Itu ada. Itu penting. Makanya kata para ulama, fal ilmu jawharun latif, la yasluhu illa lil qalbin nadhif. ilmu itu permata yang mewah dan indah dan tidak layak kecuali ditempatkan di hati yang bersih. Karena kalau hatinya kotor, rusak itu perhiasan. Itu hadirin. Jadi ini harus dijaga. Nah pertanyaannya, dijaga dari apa biar takwa kita, ilmu kita benar? Kata para ulama, intinya itu dua. Virus hati itu larinya itu kedua hal. Yang pertama, syahwat, maksiat, syahwat. Yang kedua, syubhat, kerancuan dalam data, kerancuan dalam kebenaran. Datanya salah. Kita pikir benar, ternyata itu data salah. Syubhat, kerancuan. Yang pertama, syahwat, hawa nafsu, dan seterusnya. Itu yang harus dijaga. Kalau seseorang diberikan taufik untuk menjaga dari dua hal ini, hatinya aman. Dan ini harus terus. Dan gak cukup hanya mengandalkan kajian atau di majelis ta'lim. Kajian itu berapa jam sih? Kajian ini momentum menjaga, mencharger keimanan, terus menambah senjata, amunisi di kajian. Habis itu udah harus jaga. Kalau gak berat. Ini yang paling sulit kita taklukkan. Makanya kata Imam Al-Ajuri rahimahullah, PR kita sebenarnya dua dalam masalah ini. Yang pertama, kata Imam Al-Ajuri. Imam Al-Ajuri salah satu ulama besar klasik hadirin. Dari Madzhab Syafi'i. Kata beliau, yang pertama, ma'rifatun nafas. Kita harus kenal dulu. Jiwa kita, hati kita itu harus kenal. Dan banyak di antara kita gak kenal sama diri jiwa kita sendiri, hati kita sendiri. Yang kedua, siyasatun nafas. Lalu ketika kita kenal gimana karakternya, baru yang kedua, bagaimana berinteraksi dengan dia. Gitu. Bagaimana berinteraksi dengan dia. Jadi kita harus kenal dulu. Dan yang kedua, bagaimana berinteraksi dengan dia. Orang beli handphone aja dipelajari dulu loh speknya hadirin. Ini diri dalam diri kita, kita gak pernah belajar tentang itu. Dan kita gak kenal. Dan akhirnya kontraproduktif. Yang kita lakukan, yang kita makan, yang kita perbuat, yang kita bicarakan justru yang ngerusak dia. Lalu begitu dia rusak, dia jadi liar, akhirnya kita kerepotan sendiri. Begitu seterusnya. Gak selesai-selesai. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, ingatlah intinya di sana. Kalau ini baik, semua baik. Kalau ini buruk, semua buruk. Maka kasih perhatian penuh. Dan ingat, ada banyak orang-orang jenius, orang-orang cerdas, itu hancur bukan karena pihak luar, tapi dia gak bisa kendalikan hati dan jiwanya. Ada banyak nama. Dan penyebabnya karena lalai dalam menyikapinya. Semuanya dipelajari. Ada barang baru dipelajari. Ada handphone baru dipelajari. Ada laptop keluaran baru dipelajari. Dia bisa mengkomparasikan antara laptop satu, laptop yang lain. Tablet satu ke tablet yang lain. Gadget satu ke gadget yang lain. Atau alat-alat berat yang satu ke alat yang lain. Kalau misalnya ada orang hobi sepatu, sneakers, dia bisa bandingkan sneaker satu, sneaker dua, sneaker tiga. Ada orang hobi jam tangan, dia bisa bedakan mana apa pembandingan bahan-bahannya jam tangan satu, jam tangan yang lain. Ada orang yang hobi tas, dia bisa tahu mana yang ori, mana yang KW1, mana yang KW1 super hanya dengan melihat. Tapi hatinya gak pernah diperhatikan. Dia gak bisa bedakan. Karena apa? Karena gak pernah dipelajari. Karena gak pernah kasih waktu untuk hatinya. Karena gak punya perhatian sama sekali. Bukankah ini lebih penting ya? Bahagia atau enggaknya kita itu tergantung ini. Tenang atau tidaknya kita tergantung ini. Justru ini yang gak kita pelajari. Pada saat kita belajar semua hal. Bahkan ada di antara kita tuh, dia tahu berapa jumlah negara di benua Afrika. dia tahu negara terkecil di dunia, dia bisa jelaskan bahwasanya sebuah pulau bagus, alhamdulillah. Tapi kalau Anda bisa punya waktu untuk mempelajari di benua Afrika atau di benua Amerika, ini diri Anda loh, kok gak ada waktu? Mana waktunya? Kita gak usah bicara orang lain deh. Manusia seringkali egois. Ya egois Anda kesini dong. Gak usah pikirin A, gak usah pikirin B, gak usah pikirin C dulu, gak usah. Coba perhatian sama diri Anda. Idza taluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu. Kalau ini baik, semua baik. Kalau buruk, semua buruk. Semua dipelajari kecuali ini. Seringkali. Illa man rahimah rabbuh. Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Semua. Ada orang suka restoran yang baru di Jakarta atau di Bandung. Dia tahu. Ada hotel yang baru di Jakarta atau Bandung. Atau dia tahu. Memang haram? Enggak haram. Boleh-boleh aja. Kok masalah mubah? Tapi kalau kita bisa update tentang masalah restoran, masalah coffee shop, masalah kuliner, masalah ini, pernah gak kita mengupdate kondisi hati kita? Padahal itu penentu ketakwaan dan bahagia atau sengsaranya kita. Dan orang-orang besar itu butuh waktu puluhan tahun, bukan 1-2 bulan, sebagaimana disampaikan Al-Imam Ibnu Munkadir. 40 tahun kabattu, aku berjuang menaklukkan, mengkondisikan, mengontrol, sampai alhamdulillah itu istiqomah 40 tahun. Itu ulama besar, gurunya Imam Malik rahimahumullah. Oleh karena itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Sejauh mana kita perhatikan hati kita, dan penuntut ilmu itu harus punya perhatian besar terhadap hati. Sampai-sampai Al-Imam Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin mengatakan, al-ilmu ibadatul qalbi, ilmu itu intinya adalah ibadah hati. Jadi ilmu itu fokus terbesarnya itu hati, hadir. Ibadatul qalbi, ibadah hati. Jadi penuntut ilmu adalah orang-orang yang harusnya berada di saf terdepan dalam memperhatikan masalah hati dan menjadi orang-orang yang paling punya waktu panjang untuk mengurusi hatinya. Kita banyak ngurusin orang, hadirin, sehingga gak sempat ngurusin hati kita sendiri. Allah Ta'ala alam bisawab. Kita lanjutkan hadis ini, penutupannya. Bihasabi mri'in minasyar an yahqir akhahul muslim. Cukuplah seseorang itu difonis buruk kalau dia merendahkan saudaranya. Kalau dia merendahkan saudaranya. Jangan pernah rendahkan orang. Dan kalau kita rendahkan orang, itu menunjukkan ada masalah dengan hati kita. Ada masalah dengan hati kita. Dan kita tidak mengontrol ketawaduan hati kita. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama, hadirin yang memuliakan. Jadi tolong dijaga. Jadi korelasinya jelas, orang yang gak jaga ketakwaan di dalam hatinya, dia akan itu tadi. Makanya begitu kita remehkan, cukuplah itu buruk. Kita difonis buruk itu gak perlu sampai kita sakiti orang gitu. Gak perlu sampai kita ngambil uang orang untuk jadi orang buruk ya, untuk difonis buruk, gak perlu sampai menganiaya, ngata-ngatain. Cukup dengan merendahkan orang. Ya, dan bisa jadi dengan hati, kita gak ngomong, tapi ini orang tuh rendahan. Ini bukan masalahan, ini bukan, itu buruk hadirin. Itu buruk, gak boleh kita rendahin orang. Dan itu sombong. Al-kibru, kata Nabi SAW apa? Bahasa Arabnya. Apa kesombongan kata Nabi SAW? Bahasa Arab. Hadisnya. Wa taruh hak khams nas. Apa? Menolak kebenaran dan mana bahasa Arabnya? Bataruh hak wa khams nas. Apa? Gomtu. Enggak boleh. Ini bukan cermat grup A grup B ini. Pertanyaan personal. Kalau friend. Kalau friend. Ya Allah, ini. Kalau friend. Enggak boleh. Call your mom boleh. Telepon ibu boleh kalau friend enggak boleh. Bataruh hak apa? Wa khamsun nas. Fagum tunas. Fagum tunas. Artinya apa? Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Meremehkan manusia. Itu hadir. Itu sombong. Dan kata Nabi SAW enggak masuk surga. Syukur. Enggak masuk surga orang yang punya kesombongan walaupun sebesar partikel terkecil. Enggak masuk surga. Jangan pernah meremehkan. Dan itu menunjukkan hati kita penyakit. Dan itu menunjukkan kita enggak suka evaluasi hati. Ya, semakin belajar semakin merendah. Walaupun memang semakin belajar semakin bisa melihat sebuah kesalahan, kan belajar. Tapi semakin tajam melihat kesalahan yang terjadi bukan berarti otomatis kita semakin meninggi. Gak ada hubungannya. Walaupun kita lihat jelas itu orang salah, karena bisa jadi dia salah satu, kita salah lima. Bisa jadi. Bisa jadi dia salah di kotak A, kita salah di kotak B, C, D, E, F. Dia lebih baik. Tapi salah-salah gitu aja. Salah ya salah. Jadi jangan pernah remeh, jangan pernah rendahkan orang, jangan pernah remehkan. Kata Nabi SAW, cukup orang itu divonis buruk kalau dia merendahkan orang. Apalagi kalau dizolimi, ini rendahin aja udah buruk. Udah. Dan pola ilmu itu semakin bertambah, semakin merendah. Itu pola ilmu. Semua demikian. Makanya ulama paling alim siapa? Yang dimiliki oleh umat. Apa? Siapa? Ulama paling alim. Bukan Nabi SAW ya. Yang dimiliki oleh umat. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Walaupun beliau tidak syukran. Dan Abu Bakar mengatakan ketika diangkat sebagai khalifah, walastu bi khairikum, dan saya bukan orang terbaik di antara kalian. Saya tidak lebih baik dibandingkan itu. Itu ulama paling alim yang dimiliki Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, dan beliau mengatakan walastu bi khairikum. Saya tidak lebih baik dari kalian. Itu teladan hadir. Dunia ilmu itu selalu merendah. Itulah. Allah Ta'ala misalnya, saya rasa cukup sampai di sini. Waktu sudah habis. Sekarang kita buka sesi tanya jawab di sesi berikutnya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.